Wa yujadu fi ba'di nusahi ziyadatun fi hadha syarti wahya alladhi lahu gubarun fa'in kholatahu jisun awramlun lam yajus. Di sebagian salinan terdapat tambahan syarat, yaitu selain debunya harus suci, debu itu juga harus tidak tercampur oleh benda lain selain debu atau tanah. Jadi tanah yang digunakan tayamum harus suci dan juga harus memiliki berdebu. Artinya, bila tanah itu tercampur dengan benda lain, misalkan batu kapur ataupun tercampur dengan pasir, tanah itu tidak lagi sah digunakan untuk bertayamum. Wa hadza muwafiqun lima qalahu an-Nawawi fi syarhil muhadzab wa tashih. Dan syarat ini, yaitu tidak tercampurnya tanah oleh hal lain, ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi yang beliau tulis di dalam kitab Syarah Muhadzab dan kitab Tashih. Lakinnahu fir raudati wal fatawa jawaza dzalika. Tetapi Imam Nawawi di kitab yang lain, yaitu kitab Raudhah dan kitab Fatawa, memperbolehkan hal tersebut. Memperbolehkan menggunakan tayamum yang menggunakan debu yang bercampur dengan benda lain selain debu. Wa yasihu tayamum aidan bi ramlin fi gubar. Dan juga sah bertayamum menggunakan pasir yang pasir itu berdebu. Wa kharaja bi qaulil musannif turabu ghairuhu kanuratin wa suhaqati khazafin. Jadi musannif di dalam kitab ini mensyaratkan tayamum berupa turab. Turab yaitu tanah. Tanah dengan berbagai lapisan yang dimiliki. Artinya tanah ini mengecualikan selain tanah. Seperti kapur, batu kapur, dan juga seperti pecahan tembikar. Wa kharaja bitahirin najisu. Wa ammat turabul musta'malu fala yasihu tayammumu bihi. Dan ucapan musannif, tulisan musannif yang berupa tohir yang artinya suci, ini mengecualikan debu yang najis. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan debu najis untuk bertayamum. Dan tidak hanya debu atau tanah yang najis, tidak diperbolehkan juga menggunakan debu yang sudah pernah dipakai tayamum atau disebut dengan mustakmal untuk digunakan tayamum kedua kali. Wa faraiduhu arba'atu asya. Kefarduan tayamum ada empat. Ahaduhan niyah. Yang pertama adalah niat melakukan tayamum. Wa fi ba'di nusahil matni arba'u hisol. Di sebagian cetakan, di sebagian salinan tidak menggunakan istilah kata arba'atu asya, tetapi menggunakan kata arba'u hisol. Niyatul fardi, yaitu niat yang harus dilakukan adalah niat fardu. Jadi di sebagian salinan menggunakan kata arba'u hisolin niyatul fardi. Kalau di kitab yang sedang kita baca ini hanya menggunakan niat, dan di salinan lain menggunakan niyatul fardi. Fa inna wal mutayammimul fardhu awin nafla istabaha huma. Jadi di dalam niat tayamum ini memiliki beberapa tingkatan, beberapa derajat. Dan ini akan berbeda bila seseorang sedang berniat untuk melakukan ibadah apa yang dilakukan. Jadi yang pertama yang dibahas adalah seorang yang bertayamum bila dia niat fardu dan sunnah. Bila seorang yang bertayamum dia niat tayamum yang fardu dan sunnah, maka dia diperbolehkan melakukan ibadah fardu sekaligus ibadah sunnah, karena memang dua ibadah ini sudah diniati sebelumnya. Awil fardu faqat istabaha ma'ahun nafla wa sholat al-janazati aydhan. Bila seorang yang bertayamum dia hanya niat fardu saja, maka dia diperbolehkan juga melakukan ibadah sunnah. Karena memang ibadah fardu ini derajatnya lebih tinggi dari ibadah sunnah. Artinya bila hanya niat fardu saja, ibadah sunnah sudah tercakup di dalamnya. Dan juga dalam hal ini, sholat jenazah walaupun hukumnya fardu kifayah, tetapi dia derajatnya sama dengan ibadah sunnah. Awin nafla fakot lam yastabih ma'ahul fardu wakata launawas sholat. Dan apabila seseorang yang bertayamum hanya berniat sunnah saja, maka dia tidak diperbolehkan melakukan ibadah fardu. Jadi kalau niat fardu saja boleh melakukan sunnah, tetapi kalau niat sunnah saja tidak boleh melakukan fardu. Begitu pula bila dia niat hanya sholat, jadi saya bertayamum untuk sholat. Bila dia mengucapkan sholat saja, maka hukumnya sama seperti dia mengucapkan ibadah sunnah. Wa yajibu qurnu niyatil tayammumi bin naqli turabi lil wajhi wal yadain. Keharusan niat ini harus dilakukan di saat memindah debu dari tempatnya ke wajah dan tangan. Jadi di saat memindahkan debu itu dia niat. Wasjidamatu hadhi niyati ila masyi syai'in minal wajhi. Jadi niatnya dilakukan di saat memindah debu, kemudian niat itu diteruskan hingga debu menempel ke wajah. Walau ahdasa ba'da naqli turabi lam yamsah bidzalika turabi bal yanqulu ghairahu. Bila seseorang di antara memindah debu dan mengusap wajahnya, bila dia hadas di antara itu, maka debu yang diambilnya tidak sah untuk diusapkan ke wajah. Dalam arti dia diharuskan untuk mengambil debu yang baru. Wasani wasalithu mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Kefarduan tayamum yang kedua dan ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan hingga mencapai siku. Wa fi ba'di nusahil matni ilal mirfaqain. Ada dua perbedaan. Perbedaan salinan kitab asli, yang pertama menggunakan kata ma'al mirfaqain, yang lain menggunakan ilal mirfaqain. Wa yakunu mashuhuma bidzurbataini. Dan usapan tayamum ini harus dua kali pukulan, dua kali tekanan, tekanan untuk mengambil debu. Walau wada'a yadahu ala turabin na'imin fa'aliqa biha turabun min ghairi durbin kafa. Andaikan seseorang meletakkan tangannya di atas debu yang lembut, kemudian tanpa ada tekanan, tanpa dia menekan debu itu, tetapi berhubung debunya lembut, maka debunya langsung menempel ke tanah dan dia gunakan untuk mengusapkan wajah, itu hukumnya sah. Jadi yang penting tidak harus menekan debu, yang penting adalah ada perpindahan dari tempat debu ke wajah dan kedua tangan. Warabi'u tartib fayajibu taqdimu mashhal wajhi ala mashhal yadain. Kefarduan yang terakhir adalah tartib, berurutan. Jadi diharuskan untuk pertama mengusap wajah, kemudian dilanjutkan dengan mengusap kedua tangan. Sawa'un taqaddama sawa'un tayammama an hadatsin asghar aw akbar. Keharusan ini, keharusan tartib atau berurutan, ini tidak membedakan apakah tayamum digunakan sebagai pengganti hadas kecil atau hadas besar. Walau tarokat tartiba lam yasiha. Wa amma akhdhu turabi lil wajhi wal yadaini fala yustaratu fihi tartib. Yang diharuskan tartib adalah usapan wajah dan kedua tangan. Tidak mengharuskan tartib pengambilan debu. Falau daraba biyadihi daf'atan ala turab wa masaha biyaminihi wajhahu wa biyasarihi yaminahu jazab. Jadi andaikan ada seseorang yang menekan debu dengan kedua tangannya, kemudian tangan kanan digunakan mengusap wajah, tangan kiri digunakan mengusap tangan kanan, ini hukumnya tidak apa-apa. Jadi walaupun antara usapan wajah dan tangan ini dilakukan dengan satu kali perpindahan debu, ini tidak apa-apa. Yang penting usapan wajah dan usapan tangan harus berurutan. Jadi selama urutan wajah dan usapan tangan dan wajah berurutan, maka hukum tayamumnya tetap sah.